الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرنا رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kesempatan kesehatan pada kita sehingga kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu mengharapkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dengan kenikmatan yang besar ini hendaknya kita senantiasa menjaganya dan bersyukur kepada Allah dengannya. Tidak semua orang diberi taufik kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, tapi alhamdulillah kita di sini hampir sehari semalam belajar dan juga beramal mengamalkan apa yang telah kita pelajari untuk mencari bekal, untuk menjadikannya bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala jika sewaktu-waktu kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk mengisi waktu di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab yang pertama bagi penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya, yaitu mensucikan hatinya dari segala kedengkian, kejelekan, sifat dendam, sifat hasad, dari akidah yang jelek, akhlak yang jelek. Hal ini dalam rangka agar supaya dirinya itu mudah untuk menerima ilmu, dalam menghafalkan ilmu dan mengetahui makna-makna yang dia pelajari. Berikutnya kita masuk pada adab yang kedua. An-Nawthani berkata rahimahullah, husnul niyati fi tulabin ilmi bi ayyak asida bihi wajah Allah ta'ala wal amal bihi wa ihya asyari'ati wa tanwir qalbihi wa tahliyata batinihi wal qurba min Allah ta'ala yawmal qiyamah atau dalam sebagian nuskah yawma liqa'ihi wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa ta'dhimi fadlihi. Yang kedua adalah kebaikan niat, memperbagus niat dalam menuntut ilmu, di mana dia memaksudkan berniat dengannya untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala, berniat dalam menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah suatu kenikmatan yang terbesar tatkala seorang itu masuk ke dalam surga. Kenikmatan di dalam surga masih di bawah kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah wal amala bihi, niat untuk mengamalkan ilmu. Tidak sekedar belajar, tidak sekedar menghafal atau memahami ilmu, tapi apa, dia berniat juga untuk mengamalkannya. Karena buah dari ilmu adalah amalan, buah dari ilmu adalah amalan. Jika seorang belajar tapi tidak diamalkan, ibarat sebuah pohon yang tidak berbuah, yang kurang manfaatnya. Kemudian dia niatkan pula wa ihya asy-syari'ati, ihya menghidupkan asy-syari'ah, menghidupkan syariat atau menghidupkan sunnah. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang sudah jauh dari masa kenabian, maka ilmu sudah banyak dicabut. Syariat sunnah banyak ditinggalkan dan dilupakan. Karena itu hendaknya para penuntut ilmu bersemangat dalam menuntut ilmu, serius dalam menuntut ilmu. Nanti hendaknya berniat dalam menuntut ilmu adalah untuk menghidupkan sunnah atau syariat. Berikutnya wa tanwira qalbihi, dia niatkan dalam menuntut ilmu adalah untuk menyinari, menerangi hatinya. Hati butuh penerang. Kalau hati itu gelap, apalagi buta, tidak mengerti mana hak dan yang mana yang batil, tidak tahu mana bid'ah, mana yang sunnah, tertutup dari hidayah, tertutup dari menerima kebenaran, maka itu adalah hati yang mati, yang tidak bermanfaat. Ibarat orang yang mati hatinya seperti mayat hidup, seperti mayat hidup. Berikutnya wa tahliyata batinihi, dia niatkan dalam menuntut ilmu untuk menghiasi batinnya, memperindah batinnya. Keindahan batin, keindahan hati itu akan memberikan kebaikan yang banyak. Wal qurba minallahi ta'ala yawmal qiyamah atau yawma liqa'ihi, dia niatkan untuk dekat dan mendekat dari Allah Ta'ala di hari kiamat atau di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi kita semua menuntut ilmu dan mengamal beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang terdekat di sisi Allah adalah suatu kemuliaan. Mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah adalah kemuliaan yang sangat diharapkan oleh seluruh manusia yang beriman. Berikutnya, وَتَعَرُضَ لِمَا أَعَدَّ لِأَهْلِهِ مِنْ رِضْوَانِهِ وَعَظِيمِ فَضْلِهِ, dan membuka, menawarkan kepada apa-apa yang Allah persiapkan untuk ahlinya berupa keriduan Allah dan keagungan keutamaan Allah. Jadi diniatkan dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan apa yang Allah persediakan untuk orang-orang yang beriman berupa keriduan Allah dan keagungan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, untuk mencapai niat yang agung ini, sungguh ini adalah suatu yang berat. Sebab kebanyakan manusia itu belajar untuk mencari dunia, untuk mendapatkan kedudukan ataupun harta dan lain sebagainya dari kesenangan dunia. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana dalam buku disebutkan, qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati daripada niatku. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati daripada niatku. Jadi mengobati, meluruskan niat adalah suatu yang berat. Karena musuh manusia itu sangat banyak, hawa nafsunya, juga setan terus mengajak kepada kejelekan. Apabila seorang itu kalah menghadapi hawa nafsunya dan juga setan, maka dia akan, hatinya akan dipenuhi dengan niatan-niatan yang jelek. Niatan-niatan yang jelek. Iya. Berikutnya, wala yaksidu bihi al-aghradat dunyawiyata, dia tidak memaksudkan, tidak meniatkan dengannya, dengan menuntut ilmu untuk aghrad, untuk tujuan-tujuan duniawiyah, min tahsil riyasati, berupa mendapatkan, ingin mendapatkan atau mencapai kepemimpinan, wal jah atau kedudukan, wal mal atau harta, wa mubahatil aqran, atau tidak pula dia niatkan untuk mubahah, untuk berbangga-bangga, bersaing dengan teman-temannya, ingin yang paling menjadi orang yang paling unggul dan diunggulkan. Tidak. Tidak pula wa ta'dhiman nas lahu. Tidak pula dia maksudkan untuk diagungkan oleh manusia. Dia tidak berniat untuk dibesar-besarkan, diagung-agungkan, dipuji-puji oleh manusia. Demikian pula wa tasdirahu fil majalisi. Tidak pula dia maksudkan, dia niatkan dalam menuntut ilmu untuk dia menjadi orang yang terdepan di dalam majelis. Ya. Wa nahwa dzalika, dan semisal itu dan lain sebagainya. Fastabdilu bihi al-adna billati wa khair. Maka dia menjadikan ganti satunya rendah, atau menggantikan satunya rendah dengan yang lebih baik. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, seorang yang punya niatan yang baik berarti dia telah apa? Mengganti satu yang rendah kepada yang lebih baik. Dunia adalah rendah, maka dia ganti. Dia ganti, dia berpindah kepada yang lebih baik, yaitu akhirat. Dia niatkan seluruh amalannya, perbuatannya, demi mendapatkan kebaikan, kebahagiaan negeri akhirat. Sebab akhirat itu khairu wa abqa, jauh lebih baik dan kekal daripada dunia. Daripada dunia. Qala Abu Yusuf rahimahullah, berkata Abu Yusuf, Abu Yusuf adalah muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Namanya adalah Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi. Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi termasuk pimpinan hakim di masanya. Beliau pernah berkata, ya kaum, wahai kaum, wahai manusia, aridu bi ilmikum Allah Ta'ala. Inginkan, kehendaki dengan ilmu kalian Allah Ta'ala. Fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawaddu'a illa lam akum hatta a'duahum wa lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an a'luhum illa lam akum hatta uftaduha. Kata Abu Yusuf, wahai manusia, wahai kaum, kehendakilah dengan ilmumu Allah Ta'ala, niatkan untuk Allah, maka sesungguhnya aku tidaklah duduk di satu majelis sekalipun yang aku niatkan dengannya padanya untuk aku tawadhu merendah, kecuali apa? Kecuali aku tidak berdiri sampai aku melebihi mereka, mengguli mereka, menjadi lebih mulia dari mereka. Dan tidaklah aku duduk di satu majelis sekalipun aku berniat padanya untuk aku lebih unggul dari mereka, lebih mulia dari mereka kecuali aku tidak berdiri sampai aku uftadoha. Sampai aku itu apa? Uftadoha, menjadi yang jelek, terjatuh kepada kesalahan. Jadi Abu Yusuf rahimahullah menyatakan siapa yang belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang mulia, dilebihkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun siapa yang berniat untuk mengguli manusia, ya, maka apa? Dia pun akan terjatuh pada kesalahan, kekeliruan. Berikutnya, kita selesaikan. Wal ilmu ibadatun minal ibadat. Dan ilmu adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang ada. Wa qurbatun minal qurabi. Ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah dari pendekatan-pendekatan diri kepada Allah. Menuntut ilmu adalah ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa'inu khalusat fihi niyatu qabila wasaka. Maka jika niatnya itu murni, akan diterima dan berkembang. Wanamat barokatuhu, akan tumbuh berkembang barokahnya, akan semakin banyak. Wain kusida bihi ghair wajihillahi ta'ala, akan tapi jika dimaksudkan, diniatkan dalam menuntut ilmu untuk selain wajah Allah Ta'ala, habata wa do'a, maka akan sirna dan akan sia-sia. Ilmu itu akan sia-sia, akan sia-sia. Wa khasirat sabaqatuhu, dan akan rugi akad atau perjanjiannya, akan rugi transaksi atau akadnya. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasidu, dan barangkali akan luput, akan hilang maksud-maksud itu, tujuan-tujuan itu tidak bisa didapatkan. Ya. Bisa jadi apa? Tujuan-tujuan yang jelek, tujuan-tujuan duniawi itu tidak dia dapatkan. Ya. Walayana luha, dia tidak mendapatkannya. Fayakhibu qasduhu, maka terputuslah, gagallah, tidak berhasil untuk mendapatkan tujuannya. Wa yadhi'u sa'yuhu, dan akan sia-sia usahanya. Ya hadirin rahimakumullah, di sini beliau menerangkan kembali bagaimana besarnya pengaruh niat dalam menuntut ilmu, dalam beramal. Kapan niat seorang itu baik, maka akan diterima, akan dia akan bisa menerima ilmu dan akan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu. Dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan barokah, kebaikan yang banyak. Tetapi ketika seorang itu punya niatan yang jelek, tidak baik dalam menuntut ilmu, dalam beramal, maka bisa jadi niatan-niatan yang jelek, yang ingin mengharapkan dunia, itu pun tidak bisa didapatkannya. Ya, itu marilah kita berusaha memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu dan dalam beramal. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.